بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perkara yang harus diyakini, diketahui oleh tiap-tiap muslimah, terutama dari kalangan salafiyat, bahwasanya tarbiyah, pendidikan yang meliputi tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak-anak, juga tarbiyatul fatayat, pendidikan terhadap pemudi-pemudi Islam, dan secara umum tarbiyatul muslimat, tarbiyah terhadap kaum muslimah, ini merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung, termasuk di dalam kerangka dakwah ilallah, sebuah amalan yang sangat mulia dalam Islam, masuk pula dalam kerangka yang lebih luas lagi yang merupakan prinsip dasar Islam, masuk pada kerangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip mendasar pada agama ini. Karena memang agama Islam dibangun di atas al-amru bil ma'ruf, memerintahkan semua perkara yang ma'ruf, dan yang kedua an-nahyu 'anil munkar, mencegah semua bentuk kemungkaran. Amar ma'ruf ini merupakan prinsip al-imtithal, upaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang wajib atau yang mustahab. Nahi mungkar masuk dalam prinsip al-ijtinab, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya SAW, baik yang haram ataupun yang makruh. Dan penting disadari, terkait dengan tarbiyatul awladi wal fatayati wal muslimat, di sini wanita muslimah memiliki peran yang sangat penting. Tanggung jawab kewajiban yang sangat besar. Terutama berkaitan dengan anak-anaknya pribadi. Baik mereka masih kecil, atau mereka sudah mulai beranjak dewasa, menjadi remaja, pemudi Islam, atau mereka sudah dewasa, menjadi muslimah-muslimah. Dalam bab ini para ulama memandang, dalam bab tarbiyah ini, para ulama-ulama memandang, bahwasanya al-mar'atul muslimah, wanita muslimah, terutama yang sudah berkeluarga, memiliki anak, putra-putri, atau yang mendapatkan amanah, tarbiyah, mendidik anak-anak kaum muslimin dari kalangan wanita, mendidik putri-putri kaum muslimin, mendidik pemudi-pemudi kaum muslimin. Dalam pandangan para ulama, wanita muslimah yang seperti ini dianggap sebagai al-madrasatul ula, madrasah pertama, sekolahan pertama bagi anak-anaknya atau bagi anak didiknya. Apalagi seorang ibu, dialah yang mengandung anaknya, dia pula yang melahirkan anaknya, dia pula yang menyusuinya, dia pula yang merawatnya, dia pula yang membesarkannya. Interaksinya dengan buah hati, dengan putra-putrinya lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan sang suami yang memang punya tugas mencari nafkah di luar sana. Sehingga al-um fil Islam madrasatul al-madrasatul ula lil jaili al-Qur'ani as-sunni. Sosok ibu dalam pandangan Islam merupakan madrasah pertama bagi putra-putrinya untuk membentuk generasi baru yang Qur'ani, yang Sunni. Begitu pula dalam pandangan Islam, al-mudarrisah, al-muallimah, al-murabbiyah yang mendapatkan amanah mendidik anak-anak orang juga merupakan pendidik pertama untuk pembentukan generasi utama, generasi yang mulia, generasi Qur'ani Sunni. Sehingga peran muslimah dalam bab ini sangat vital, sangat urgen, sangat menentukan. Kalau di masa lalu kita mengenal munculnya tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, tokoh-tokoh sahabah, tokoh-tokoh tabi'in, tokoh-tokoh atba'at tabi'in, para imam-imam dari kalangan kaum muslimin, imam sunnah, pada masanya masing-masing, perlu disadari, di balik itu ada sosok seorang ummun, sosok seorang ibu, sosok seorang ummi yang menjadi motivator yang menjadi sebab ba'dallah ba'da taufiqillah sebab sang anak tersebut menjadi orang besar. Tarbiyah dari ibu di antaranya pendidikan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ujangan-ujangan, wasiat-wasiat dari seorang ibu, arahan-arahan dari seorang ibu, itu merupakan sebab mereka semua menjadi besar, menjadi tokoh besar, menjadi orang besar, menjadi ulama besar, menjadi pahlawan besar dalam Islam. Tidak bisa dipungkiri, di sana ada sentuhan lembut dari seorang ibu. Tarbiyah dari seorang ibu. Nasihat, arahan dari seorang ibu. Di samping juga arahan dari bapaknya dan dari para guru-guru mereka. Sehingga sekali lagi Islam memandang bahwasanya seorang wanita muslimah memiliki peran yang sangat besar terkait dengan tarbiyah. Terutama tarbiyatu banati jinsiha, pendidikan anak-anak yang sejenis dengan mereka dari kalangan putri-putri kaum muslimin, dari kalangan pemudi-pemudi kaum muslimin, dari kalangan muslimah-muslimah yang ada. Muslimahlah yang bertanggung jawab penuh atas tarbiyah mereka semua. Maka yang pertama, masing-masing kalian wahai muslimah harus menyadari yang satu ini. Harus memahami yang satu ini. Fahamilah, sadarlah bahwa di pundak kalian ada kewajiban tarbiyatul aulad, tarbiyatul fatayat, tarbiyatul muslimat. Konsepnya sama, tujuannya sama dengan semua tarbiyah Islam yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dengan tarbiyah Islamiyah sahihah. Dengan mengajarkan kepada mereka bimbingan-bimbingan agama yang mulia. Mengajarkan kepada mereka akidah sahihah. Ibadah yang benar. Akhlak yang mulia. Adab yang luhur. Interaksi yang baik. Muamalah yang bagus. Pada mereka semua. Ini yang pertama. Maka tidak selayaknya, tidak seyogianya seorang muslimah mengabaikan bab yang sangat penting ini. Tidak seyogianya seorang muslimah tak peduli dengan tarbiyah. Tidak mau mengurusi tarbiyah. Terutama tarbiyah anak-anaknya, putra-putrinya. Itu artinya mereka meninggalkan tanggung jawab. Itu artinya mereka melepaskan amanah dari Islam. Dan itu pertanda mereka bukan sosok muslimah yang salihah. Bukan sosok muslimah yang salihah. Maka dari sekarang perlu ditancapkan dalam jiwa yang paling dalam. Semangat, bersungguh-sungguh, perhatian terhadap tarbiyatu auladiha, pendidikan putra-putrinya secara khusus, dan punya perhatian terhadap tarbiyah putra-putri kaum muslimin, terutama yang putri-putri kaum muslimin, dikarenakan memang di pundak mereka kewajiban yang mulia ini, dan dikarenakan mereka sebagai al-madrasatul ula, madrasah yang pertama bagi banatu jinsiha, bagi yang putri-putri dari kalangan kaum muslimin. masing-masing dengan kewajibannya, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, oleh karena itu, wanita muslimah harus menghiasi diri dengan beberapa sifat yang mulia yang harus ada pada dia, supaya tarbiyahnya menjadi tarbiyah yang sahihah, tarbiyahnya membuahkan hasil yang baik, tarbiyahnya sukses dalam pandangan Islam. Kriteria pertama ialah al-ilm. Wanita muslimah harus punya ilmu. Ini perkara yang pasti, perkara yang wajib. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dikarenakan mencari ilmu, menimba ilmu agama, perkara yang wajib, perkara yang fardu atas tiap-tiap orang yang muslim. Semua muslimin wajib talabul ilmi. Terkhusus untuk wanita muslimah. Alasannya pertama, mereka sama dengan kaum laki-laki dalam bab ini. Sama-sama berkewajiban untuk talabul ilmi. Sama-sama berkewajiban untuk mengkaji ilmu agama Allah, tafaqquh fiddin. Dan yang kedua, alasan yang kedua dikarenakan wanita muslimahlah, sekali lagi, madrasah pertama untuk putra-putrinya. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat. Dia pula yang banyak berinteraksi dengan putra-putrinya. Maka dia harus lebih bersemangat lagi menghiasi diri dengan ilmu syar'i, supaya ketika dia merawat anak-anaknya dengan ilmu, membesarkan anak-anaknya dengan ilmu, mentarbiyah putra-putrinya dengan dasar ilmu syar'i. Kalau madrasah pertamanya ini tanpa ilmu, kosong dari ilmu, maka dikhawatirkan jenjang berikutnya gagal. Karena sang anak, sang putra-putri enggak dibiasakan dengan ilmu syar'i oleh ibunya. Di sisi yang lain, wanita muslimah juga punya keluarga. Dengan ilmu syar'i dia akan tahu bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana dia mentarbiyah anak-anaknya. Bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang penuh kasih sayang dalam tarbiyah putra-putrinya. Maka ilmu itu merupakan perkara yang mutlak. Sehingga di antara ciri-ciri salafiyah sunniyah secara khusus, mereka punya semangat yang lebih dalam talabul ilmi syar'i. Bisa belajar kepada suaminya, atau bisa belajar bersama dengan suami, mendatangi halaqah-halaqah ilmu, majalisut ta'lim, atau dengan membaca majalah-majalah yang bermanfaat yang baik, yang di atas sunnah, atau mendengarkan rekaman-rekaman kajian-kajian yang bagus, dengan cara membaca dan yang lain-lainnya. Al-muhim, wanita muslimah terutama salafiyah harus memiliki hirsun, wajtihadun, memiliki kesungguh-sungguhan dan semangat yang tinggi dalam talabul ilmi syar'i, karena kegunaannya sangat banyak. Di samping kewajiban pribadi, juga kegunaannya sangat banyak, terutama terkait dengan bab tarbiyah putra-putrinya. Ini sifat yang pertama yang harus dia berhias dengannya. Pasti itu. Yang kedua ialah antakuna qudwatan li auladiha. Wanita muslimah itu harus menjadi tauladan, suri tauladan bagi putra-putrinya, bagi anak didiknya. Dan ini merupakan cara tarbiyah yang paling bagus, yang paling jitu. tarbiyah bil qudwah, mendidik anak-anaknya dengan memberikan teladan yang bagus, percontohan yang baik bagi anak-anaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dijadikan oleh Allah azza wa jalla sebagai teladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian wahai kaum muslimin uswah hasanah, teladan yang baik. Kita diminta untuk meneladani beliau selaku nabi, selaku rasul alaihi salatu wasallam. Dan ini sekaligus ada faedah penting terkait dengan bab tarbiyatul ummah, yaitu al-iqtida', mendidik umat dengan percontohan yang baik. Maka di sini terkhusus seorang ibu, seorang ustazah, darisah, muallimah, murabbiyah. Mereka harus menjadi qudwatun salihah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi putra-putrinya atau bagi anak-anak didiknya. Ini merupakan kunci sukses sebuah tarbiyah. Akan sulit bagi seseorang, akan sulit bagi tarbiyah yang kita harapkan berkembang, menghasilkan yang baik, diterima oleh anak-anak, ketika murabbiyahnya, pendidiknya tidak memberikan contoh yang bagus. Bagaimana mungkin anak bisa semangat dalam thalabul ilmi, semangat belajar, ketika orang tuanya malas belajar, ketika orang tuanya enggak perhatian dengan ilmu, enggak perhatian dengan majalisul ilmi, enggak perhatian dengan tarbiyah putra-putrinya, tidak tanggap dengan pendidikan anak-anaknya, kurang peka terhadap perkembangan anak-anaknya, susah untuk diharapkan kebaikannya. Bagaimana mungkin itu anak bisa berkembang dengan baik, menjadi anak yang salihah, dzurriyyatun salihah, ketika orang tuanya jauh dari kata baik, akhlaknya kurang bagus, ibadahnya kurang semangat, talabul ilminya kembang-kempis semangatnya, akidahnya bahkan rusak. Tidak mungkin membayangkan sebuah tarbiyah yang sukses dengan cara seperti ini. Maka yang disebutkan oleh para ulama, untuk supaya tarbiyah al-aulad, tarbiyah putra-putri itu menjadi sukses, menjadi bagus, ketika orang tua masing-masing memperbaiki dirinya terlebih dahulu, mensolehkan dirinya, baru mensolehkan anak-anaknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita perhatikan dalam ayat ini yang pertama kali disebut ialah anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Baru yang kedua, keluarga kamu. Maka harus memulai dengan diri pribadi, baru anak-anak. Orang tua harus menjadi percontohan yang baik untuk anak-anaknya. Para ustazah, para mudarrisah harus menjadi percontohan yang baik untuk anak-anak didiknya. Ini perkara yang kedua. Qudwah hasanah. Maka di sini seorang muslimah sangat dituntut untuk perhatian dengan tarbiyah anaknya. Perhatian dengan perkembangan tarbiyah anak-anaknya. Peduli, peka dengan tarbiyah putra-putrinya. Apalagi ketika putra-putrinya dimasukkan dalam lembaga tarbiyah, pesantren dan segala macamnya. Peka, ikuti perkembangannya, bagaimana hasil tarbiyahnya, bagaimana perkembangan tarbiyah anak-anaknya, bagaimana belajarnya, apa mata pelajarannya, meluangkan waktu untuk memurojaah bersama dengannya, perhatian dengan segala sesuatu yang terkait dengan tarbiyah putra-putrinya. Ini yang seharusnya. Bukan sosok ibu yang baik ketika dia mengabaikan tarbiyah putra-putrinya. Tidak tahu apa yang dikasih putra-putrinya. Tidak paham apa yang dipelajari sama putra-putrinya. Bukan ibu yang baik. Maka jadilah sosok muslimah yang salihah. Muslimah yang qudwah hasanah. Teladan yang baik bagi putra-putrinya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslimah terkait dengan tarbiyah ialah antakuna tarbiyatuha mabniyatan ala syafaqati warrahmah. Tarbiyah yang dia terapkan, tarbiyah yang dibangun di atas dasar kasih sayang dan rahmah, perhatian dan kasih sayang. Itu merupakan landasan tarbiyah Islam. Betul-betul tarbiyah itu diiringi dengan rasa perhatian, rasa kasih sayang kepada putra-putrinya. Bukan tarbiyah dengan cara kekerasan. Bukan tarbiyah dengan cara-cara yang kasar. Bukan tarbiyah dengan ucapan-ucapan yang jelek, yang kasar, yang kotor. Bukan tarbiyah dengan tindakan-tindakan perilaku yang jelek, yang kotor. Itu sangat merusak tarbiyah sang anak. Tapi semua harus dengan rahmah, dengan syafaqah, dengan lemah lembut, dengan rifqun walin. Ini akan menghiasinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa shana." Yang artinya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng keindahannya. Tarbiyah akan indah ketika diiringi, disertai, dihiasi dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan kelemah lembutan, dengan sikap yang arif, dengan sikap yang bijak kepada putra-putri kita, kepada anak diri kita. Sehingga sebagai sosok ibu harus rahimah, penyayang anak-anaknya, wadudah, wadud, penyayang anak-anaknya. Ada perhatian, ada kasih sayang, ada kelembutan. Meninggalkan cara-cara yang kasar, meninggalkan cara-cara yang kaku, sebab itu akan berbuah jelek bagi tarbiyah anak. Nabi kita saja diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang masalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW di Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lunak kepada mereka. Kalau seandainya engkau orang yang kaku, yang kasar perangainya, niscaya mereka semua akan lari, akan semburat, kabur dari sekitar kamu. Apalagi sosok seorang ibu, sosok seorang murabbiyah, seorang mudarrisah. Harus betul-betul mendidik putra-putrinya atau anak didiknya dengan tarbiyah yang penuh rahmah, kasih sayang, syafaqah, perhatian, rifqun, kelembutan dan kesantunan. Semua akan baik insyaAllah ta'ala. Apalagi anak sendiri. Dan juga apalagi anak didik sendiri. Yang keempat ialah adanya ta'awun alal birri wa taqwa dengan pasangannya. Tarbiyatul aulad, terutama anak-anak sendiri, itu melibatkan dua pihak. Melibatkan dia sebagai muslimah, sebagai ibunya, dan melibatkan suaminya sebagai bapaknya anak-anak. Harus ada sinergi yang bagus. Harus ada ta'awun yang baik antar pasutri untuk tarbiyah putra-putrinya, untuk kebaikan anak-anaknya, untuk perkembangan tarbiyah mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu, saling gotong royong di atas al birri wa taqwa, dan jangan gotong royong bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Lafaznya umum, masuk padanya ta'awun, na'am, antar pasutri dalam semua hal dan dalam perkara kebaikan, terutama di dalam perkara tarbiyah putra-putrinya. Kalau hanya ibunya saja timpang, walaupun ibunya punya peran paling besar, ayahnya saja akan timpang, tapi harus dua-duanya saling bahu-membahu, saling gotong-royong, saling pengertian antar pasutri untuk tarbiyah anak-anaknya. Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan perhatian yang sangat, mencurahkan semua perhatian mereka berdua kepada putra-putrinya. Juga terkait dengan para ustazah, para murabbiah, harus ada ta'awun. Alal birri wa taqwa antar para mudarrisah, antar para ustazah dalam mentarbiyah putra-putri kaum muslimin. Harus itu. Harus saling ta'awun di antara mereka, bantu-membantu di antara mereka dengan kemampuan masing-masing. Dengan ayat yang sama. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Harus ada ta'awun antara mereka dan penanggung jawab tarbiyah dari sebuah pesantren misalkan, yang dipegang oleh kaum laki-laki. Harus ta'awun yang bagus, darji yang bagus, komunikasi yang baik dalam tarbiyah ini. Juga harus adanya at-ta'akhi, saling bersaudara antar mudarrisah, antar ustazah, memupuk ukhuwa islamiyah di antara mereka, saling bersaudara. Juga harus tafahum, saling memahami karakter, tasyawur, saling bermusyawarah, berkoordinasi yang baik. Tujuannya cuma satu, lillahi tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskan niat untuk Allah semata, menggapai ridhonya Allah semata, dan untuk kebaikan tarbiyah putra-putri kaum muslimin, terutama putri-putri kaum muslimin, pemudi-pemudi kaum muslimin, dan muslimah secara umum. Lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan tarbiyah, dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi. Maka harus saling ta'awun, saling pengertian, saling koordinasi, saling menjaga ukhuwah, sehingga akan terwujud tarbiyatul aulad, tarbiyatul fatayat, tarbiyatul muslimat di lingkungan mereka dengan baik. Berkembang satu kalimat, satu langkah, satu misi, satu visi di atas sunnah. Ini sangat penting. Perkara yang sangat membuat miris, membuat kita mengelus dada. Ketika dari kalangan para ustazahnya atau mudarrisahnya atau ma'alimahnya tidak punya semangat ta'awun. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ini jalan sendiri, itu jalan sendiri. Ini egois dengan pandangannya, itu egois dengan pemikiran pendapatnya, hancur. Yang menjadi korban adalah anak-anak kaum muslimin. Yang dipertaruhkan adalah nasib tarbiyah di sebuah tempat. Sangat mengenaskan dan sangat tidak layak di tarbiyah salafiyah ketika sekedar diingatkan saja, bukan berarti ada di tempat ini. Sangat mengenaskan ketika tidak ada yang namanya ukhuwah di kalangan para mudarrisat, para muallimat, para ustazah. Tidak ada ukhuwah, saling menjauh. Ini lebih mengerikan lagi. Menyalahi prinsip ukhuwah islamiyah, juga mengorbankan tarbiyah. Apalagi saling gap-gapan. Ada gap A, ada gap B, ada gap C dan segala macamnya. Ini pemandangan yang kurang bagus. Fenomena yang kurang baik. Satu sisi akan merusak ukhuwah islamiyah. Sisi yang kedua akan merusak tarbiyah salafiyah yang diupayakan di sebuah tempat. Sisi yang lainnya lagi memunculkan yang namanya perseteruan yang kurang sehat. Persaingan yang kurang sehat. Memunculkan yang namanya permusuhan, kedengkian, amarah dan segala macamnya. Perkara yang kurang tepat di sebuah tempat. Ada yang seperti itu. Semuanya sama. Dalam sebuah lembaga tarbiyah misalkan. Ta'awun dalam bidang apa semuanya sama. Semuanya untuk tarbiyah Islamiyah. Semuanya untuk dakwah ila Allah. Semuanya beribadah kepada Allah dengan tarbiyah dan dakwah. Di tempat manapun dia berta'awun. Semuanya sama. Mengusung misi yang sama. Dengan tarbiyah yang sama. Dengan tujuan yang sama. Yang di bagian KPM. Yang mengajarkan ilmu. Semuanya sama. Maka harus ta'awun di antara mereka. Yang di bagian kepengurusan, kepengasuhan, anak didik. Semuanya sama. Yang di bagian yang lainnya lagi mungkin di bagian apalagi kebersihan atau mungkin maksof atau mungkin yang lain-lainnya. Tidak boleh ada yang namanya grup ustazah, grup maksof, grup kebersihan, grup dapur. Ini semuanya enggak layak ada pada tarbiyah salafiyah. Itu merusak ukhuwah, merusak tarbiyah itu sendiri. Sangat dikecam dalam Islam. Semuanya satu. Masing-masing memberikan andilnya, memberikan sumbangsihnya dengan penuh keikhlasan yang diharapkan adalah ridhonya Allah semata. Dia beribadah kepada Allah dengan tarbiyah ini, dengan dakwah ini, dengan penuh keikhlasan. Semua adalah sama. Semua adalah saudaranya. Ukhtun fillah. Saudara karena Allah Azza wa Jal. Satu perjuangan, satu dakwah, satu tarbiyah. Maka satukan langkah, satukan kalimat, satukan misi, satukan visi untuk kebaikan bersama. Kalau di keluarga ada ta'awun pasutri untuk anak-anak mereka, pada lembaga tarbiyah ada ta'awun para mudarrisat, wa mu'allimat, wa musyrifat terkait dengan kemajuan lembaga dakwah tersebut. Itu harus. Ta'awun dipupuk. Saling pengertian dipupuk, saling berukhuwah dipupuk, saling memahami dipupuk, saling musyawarah, saling koordinasi dipupuk. Dan dihilangkan segala sesuatu yang bisa menciptakan suasana-suasana yang tidak mengenakkan, atau suasana yang bisa merusak ukhuwah, atau suasana yang membuat rusaknya tarbiyah Islamiyah di sebuah tempat. Maka ini memerlukan jiwa besar, memerlukan jiwa yang lapang, memerlukan keikhlasan, ketulusan. Memerlukan yang namanya ketabahan dan keikhlasan. Dalam memperjuangkan tarbiyah. Sebuah lembaga tarbiyah. Sedemikian pula diperlukan ketulusan, keikhlasan dan kejujuran. Pada pasutri ketika mentarbiyah putra-putrinya. Ini sifat-sifat yang sangat mulia. Yang harus ada pada sosok muslimah. Ingat. Sekali lagi, kalian wahai muslimah adalah madrasah pertama untuk anak-anak kalian atau anak-anak dari kalian, dari kalangan kaum muslimin. Peran kalian sangat penting, sangat vital. Maka hiasilah diri kalian dengan poin-poin di atas supaya kalian bisa melaksanakan tanggung jawab tarbiyah yang dipundak kalian dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla dengannya, meraih ridha ilahi karenanya, dan ikut andil dalam memperjuangkan tarbiyah salafiyah, dakwah salafiyah di tempat kamu masing-masing, memiliki andil yang sangat besar untuk perkembangan anak-anak kamu, anak-anak diri kamu, untuk membentuk jailun Qur'ani sunni, generasi Qur'an, generasi sunnah, generasi salaf, salafiyin di masa akan datang. Maka penting diupayakan, diwujudkan, dilestarikan, dijaga poin-poin di atas. Apalagi yang berkaitan dengan lembaga tarbiyah. Juga perlu diingatkan adanya ta'awun, sinergi yang baik antara para ustazah yang di lembaga tarbiyah dan para orang tua anak-anak. Wali-wali murid untuk perkembangan tarbiyah putra-putri mereka. sinergi yang bagus, ta'awun yang bagus, komunikasi yang bagus bersama-sama untuk memajukan tarbiyah masing-masing anaknya dengan sebaik-baiknya, semua dengan bimbingan sunnah. Ini merupakan ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Semangat ilmunya, belajarnya, semangat ta'awunnya, semangat ukhuwahnya, semangat bermusyawarah, berkoordinasi, semangat bersinergi dengan yang lainnya. Semuanya dengan bimbingan sunnah. InsyaAllah ke depan, masing-masing muslimah akan bisa meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Ketika sebuah dakwah berkembang pesat di sebuah tempat, orang paham ataukah tidak, ternyata di sana banyak sekali muslimah-muslimah yang ikut andil di dalam memperjuangkannya dan membesarkannya. Yang kita harapkan bukan pujian orang lain, bukan sanjungan, tapi yang kita harapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla semata, pahala dari Allah semata, dengan masing-masing kita sebagai muslimah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan di atas sunnah, ibadah tarbiyah, baik tarbiyah anak-anak sendiri atau tarbiyah putra-putri kaum muslimin. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan saya sangat berharap terkhusus di tempat ini para ummahat bersinergi dengan suami-suaminya, sangat perhatian dengan tarbiyah putra-putrinya. Karena manfaatnya akan mereka rasakan pribadi ketika sang anak menjadi anak salihah yang merasakan adalah orang tuanya masing-masing. Dan saya juga sangat berharap para ustazah, para mudarrisah, para musyrifah di ma'had ini, mereka saling membantu, saling gotong royong, saling bermusyawarah, saling berkoordinasi, saling memahami karakter, dan saling menjaga ukhuwah. Satu kalimat, satu langkah, satu misi, satu visi untuk bersama-sama berjuang memperjuangkan tarbiyah salafiyah di sini, dakwah salafiyah di sini, untuk tarbiyatul aulad, tarbiyah fatayat, dan tarbiyah muslimat, sehingga masing-masing bisa meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, pahala yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Yang pertama, mengapa ghibah, namimah, dan penyakit sejenisnya tidak pernah berhenti di kalangan ummahat? Nah, semestinya bisa berhenti. Apalagi ummahat salafiyat. Yang penting, masing-masing ada kemauan untuk berhenti. Kalau memang terjadi. Dan yang paling penting, mengetahui yang pertama hukum syar'inya. Yang namanya ghibah termasuk dosa besar. Yang namanya namimah termasuk dosa besar. Perkara-perkara yang memunculkan permusuhan, sakit hati kepada orang lain dengan tanpa udzur syar'i, apakah diharamkan dalam Islam? Maka ketika masing-masing kita, baik muslim atau muslimah, mengetahui hukumnya, dan itu adalah haram dalam Islam, maka semestinya dan seyogianya, tidak dia kerjakan sama dia. Tidak bakal dia mau ghibah karena tahu hukumnya haram. Tidak bakal namimah di kadang hukumnya haram. Dan juga yang lain-lainnya. Dan yang kedua, ketika dia tahu dampak negatifnya, ghibah, namimah, dan yang semisalnya itu menimbulkan permusuhan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kedongkolan hati, kedengkian hati, kebencian, ini semua perkara yang sangat dikecam dalam Islam. Termasuk yang merusak ukhuwah Islamiyah. Sehingga dalam Islam, ukhuwah Islamiyah itu dibangun dengan dua hal. Yang pertama, dengan melaksanakan, mengupayakan segala sesuatu yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan yang kedua, dengan cara meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah. Ghibah, merusak ukhuwah. Namimah, merusak ukhuwah. Naam. Maka di sini yang paling penting adalah introspeksi diri. Masing-masing muslimah juga muslim, introspeksi diri. Jangan sampai ada pada dia penyakit-penyakit haram seperti ini. Akhlak yang jelek seperti ini. Tinggalkan. Dan yang kedua yang juga penting disampaikan, adanya saling tanasuh, saling menasihati dengan cara yang baik dalam bab ini, terutama di kalangan para ummahat. Sehingga secara berkala dikasih nasihat, dikasih peringatan supaya jangan ghibah, jangan namimah dan segala macam yang lainnya. Apalagi ketika ghibahnya itu berkaitan dengan sebuah dakwah, terkait dengan sebuah dakwah, terkait dengan para du'at ilallah yang ma'ruf dengan sunnahnya, para pengampu-pengampu dakwah yang ma'ruf dengan sunnahnya. Ini ghibahnya sudah haram, lebih haram lagi ketika yang dighibahi orang yang memiliki kedudukan dalam Islam, lebih haram lagi ketika ghibahnya itu bisa memadharatkan sebuah dakwah, apalagi dakwah salafiyah. Saya yakin sosok salafiyah muslimah tidak akan mungkin melaksanakan seperti itu. Dia tahu bagaimana keharamannya ghibah dan namimah, dia tahu betul bagaimana dampak negatifnya, dan tahu betul bagaimana dampak negatif untuk sebuah dakwah ketika terkait dengan dakwah tadi. Maka kalau seandainya ada, masing-masing harus punya komitmen meninggalkan semua akhlak yang tercela ini. Diganti dengan yang akhlak yang mulia, tutur kata yang bagus, akhlak yang baik. Naam, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Bolehkah memakai wewangian yang mengandung alkohol? Ini berlaku untuk laki perempuan. Yang saya tahu dari fatwa para ulama, ketika alkoholnya itu senyawanya berdiri sendiri, tidak bisa membaur dengan senyawa-senyawa yang lainnya, maka diharamkan. Maka diharamkan. Itu biasanya pertanda persentase alkoholnya sangat tinggi. Tetapi kalau sedikit, sehingga senyawa alkohol menyatu dengan yang lain dan tidak nampak lagi, maka diperbolehkan. Itu pertanda sangat sedikit sekali persentase alkohol tadi. Nah, terkait dengan kosmetik, ini berkaitan dengan sisi kemadharatannya. Kalau akan membawa kemadharatan bagi sang pemakainya, baik langsung atau di masa akan datang, maka hukumnya haram. Dimasukkan dalam hadis, la darara wa la dirar dalam Islam. Tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam Islam perkara yang madarat dan juga perkara yang membahayakan orang lain. Allahu ta'ala alamu bisawab. Untuk para ummahat, wewangiannya tidak boleh yang tajam. Wewangiannya hanya sebatas aroma di dalam. Enggak sampai keluar daripadanya. Dan dianjurkan memakai di rumah saja, bukan dipakai di luar rumah. Allahu ta'ala alamu bisawab. Naam. Bagaimana dengan orang tua yang masih menyekolahkan anaknya di sekolahan awam? Ini juga nasihat penting untuk para ummahat dan para aba yang sangat menginginkan kebaikan untuk putra-putrinya. Seyogyanya yang sudah tahu ilmunya, memasukkan anak-anaknya di tarbiyah-tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Salafiyah. Nah, itu seharusnya. Dia mencarikan yang terbaik untuk putra-putrinya terkait dengan sisi agamanya, bukan terkait sisi dunianya. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apa yang mereka kejar dengan memasukkan ke tempat-tempat seperti itu? Saya yakin ijazah. Ketika kita tanya lagi, untuk apa ijazahnya? Saya yakin untuk yang berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Ditanya lagi, ujungnya apa? Jawabannya pasti akan mengatakan terkait dengan masa depan sang anak. Kalau mau ditanya lebih dalam lagi, masa depan apa yang dimaksud? Pasti babnya duniawi. Duniawi, bayangan dia ketika anaknya hanya mondok. Bisa apa dia nanti? Kerja apa dia nanti? Makan apa dia nanti? Allahu musta'an. Seolah-olah dia yang ngasih makan. Seolah-olah dia yang memberikan rezeki. Lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Lupa dia terkait dengan bab rezeki itu perkara takdir. sudah Allah bagi-bagi, sudah Allah kasihkan kepada hamba-hambanya masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada dia, enggak bakal lebih, enggak bakal kurang. Yang dituntut dari kita perkara syar'inya. Perkara syar'inya bagaimana anak itu menjadi anak yang saleh salihah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nar diminta selamat dari neraka. Dan yang penting dipahami, justru dengan kesolehan anak. Ketika anak kamu soleh, solehah, dengan belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dia soleh. Itu justru merupakan pintu rezeki bagi dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah yang menjamin. Yang bertakwa kepada Allah akan dikasih solusi yang terbaik dari semua perkara dia. Dan akan dikasih rezeki yang enggak dia sangka-sangka. Allah yang ngasih rezeki, bukan kalian. Bukan kalian. Allah yang memerintahkan kita untuk mentarbiyah anak-anak kita yang tarbiyah Islam yang bagus. Rezeki Allah yang ngatur. Nahnu narzukukum wa iyahum, kata Allah. Kami yang ngasih rezeki kepada kamu dan kalian. Sisi yang lain, belum lagi terkait dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Mata pelajarannya juga banyak melanggar syariat. Belum lagi nanti ikhtilat dan segala macamnya. Perkara yang sangat melanggar syariat. Bagaimana mungkin Anda mendambakan seorang anak yang saleh dan salihah ketika demikian tarbiyahnya? Allahul musta'an. Maka tidak seyogianya. Ketika memandang di tempatnya dia tarbiyah salafiyin belum memadai, disupport, dibantu. Dia kurang pas, cari tarbiyah yang di tempat yang lainnya juga salafiyin yang juga ahlus sunnah yang dianggap memadai. Di tempat-tempat mereka masih banyak. Mestinya di tempatnya masing-masing menyupport dakwah yang ada, menyupport tarbiyah yang ada, supaya yang menjadi perintisan ini menjadi perkara yang berkembang, menjadi perkara yang sangat bagus. Allahul musta'an. Maka orang-orang tua yang seperti ini perlu disadarkan dan perlu difahamkan. Orientasinya jangan dunia, itu fana. Nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Orientasinya adalah akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu akan merasakan manfaatnya nanti di kemudian hari ketika anak kamu jalan yang salihah akan berbakti kepada orang tuanya masing-masing. Wallahul musta'an. Apalagi ini, bagaimana nasihatnya yang masih memiliki televisi di rumahnya dan mempertontonkan kepada anak-anaknya. Ini juga demikian kurang tepat. Semestinya untuk yang salafi dan salafiat tidak seperti itu. Karena semuanya tahu bagaimana dampak negatif yang namanya televisi. Jangankan TV yang begitu wadah. Yang namanya HP saja. Ini ketika orang tua tidak mengkontrol dengan ketat untuk anak-anaknya. Sangat berpengaruh pada sang anak. Dari mulai semangat belajarnya terkait dengan tutur katanya, perangainya, akhlaknya, budi pekertinya. Dan juga yang lain-lainnya sangat berpengaruh. Sehingga orang tua yang baik akan menghindarkan putra-putrinya dari semuanya. Dan sesungguhnya enggak layak bagi seseorang yang dikatakan sunni salafi masih memiliki yang seperti ini. Dikarenakan sangat jelas sisi kemadharatannya. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bistawab. Yang terakhir, apakah teriak-teriak termasuk wanita penghuni neraka? Apa juga hukumnya bagi wanita? Ini ada rincian ya, kalau perlu saya sampaikan. Hukum asal wanita tidak berteriak-teriak. Dikarenakan suara mereka adalah aurah. Al-mar'atu auratun, kata Rasulullah. Perempuan adalah aurah. Ini meliputi semuanya, dari mulai fisiknya sampai suaranya. Ini pandangan sebagian ulama kita demikian. Sehingga mereka tutur katanya pelan, seperlunya. Nah, jangan berteriak-teriak. Kemudian ketika di tengah-tengah wanita juga demikian. Antar wanita juga demikian. Seseorang wanita yang memiliki akhlakul karimah yang bagus, suaranya akan pelan. Suaranya didengarkan sekitar saja. Nah, kemudian berikutnya lagi, tindakan teriak-teriak pada hukum asalnya itu enggak seperti akhirnya Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abi Auf, bukan orang yang suka teriak, apalagi kita di pasar. Namun ada pengecualian di sini, sesuatu yang mengharuskan dan memang terpaksa harus teriak-teriak. Harus teriak-teriak, tapi untuk perempuan di tengah-tengah kaum wanita. Perkara yang sangat urgent, yang sangat penting, dia harus berteriak. Ada perkara yang membahayakan seseorang, membahayakan sang anak, atau apa begitu. Teriak, awas, gitu. Teriak begitu. Yang inilah, Bas. Tetapi ketika menjadi sebuah perangai, mesti teriak, kalau ngomong teriak, bengak-bengok, teriak-teriak, manggil teriak-teriak, semua sebab teriak-teriak. Ini yang kurang bagus. Ini yang mengurangi muru'ah harga diri dan akhlak yang kurang baik. Nah, kita gak bisa mengatakan itu merupakan akhlaknya ahlun nar. Harus menggunakan nafsu diri tentang masalah itu. Yang jelas terkait dengan masalah etika saja. Lebih parah lagi ketika teriak-teriaknya kepada laki-laki bukan mahram. Maka lebih haram lagi hukumnya dikarenakan suara dia terdengar kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ala kulli hal, ditunjukkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, etika yang baik, tutur kata yang bagus, penuh dengan akhlak, penuh dengan adab. Tunjukkan kalian wahai para ummahat, sosok muslimah salafiyah, akidahnya kokoh, manhajnya bagus, ibadahnya semangat, akhlaknya mulia, adabnya baik. Itu yang sangat diharapkan. Tentulah salafiyat di masa lalu, di zaman para sahabah, tabi'in, dan salafiyah di kalangan umat-umat terdahulu, yang wajib kita tiru dalam bab ini dan bab yang lainnya juga. Wallahul musta'an. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat. Saya kira cukup. Mungkin pertanyaan yang lain belum bisa dijawab. Al-muhim, semoga manfaat. Saya cukup sekian, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.